Jadi kapanpun kamu berohon kepada saya, kata Allah, kapanpun kamu punya kebutuhan, ayo mohonkan kepada saya, maka kaidahnya setiap yang kamu panjatkan, pasti aku akan jawab. Jadi kaidah ini mengatakan dalam Al-Quran, setiap doa itu pasti dijawab. Kaidah pertama, setiap doa yang dipanjatkan, pasti akan dijawab. Mau Anda minta sekarang, mau Anda minta nanti, ataupun Anda punya kebutuhan di masa depan, sepanjang Anda mohonkan, pasti Allah akan menjawabnya. Ima Allah jawab saat itu juga, atau saat Anda siap menerimanya, atau bahkan jawabannya tidak seperti yang Anda gambarkan. Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Perhatikan kaidah yang kedua. Jawabannya bisa berbentuk tiga hal. Satu, seketika dikabulkan saat Anda memang sudah siap menerimanya. Ya Allah, ya Allah, hamba tiap hari sholat, ya Allah, hamba berusaha maksimal, tapi selama hidup ini hamba belum pernah berzakat, berkesempatan sebelum wafat hamba ingin berzakat, ya Allah, tidak banyak pun tidak ada masalah, 25 juta ya Allah, jakat kan 2,5%, jadi kalau minta 25 juta berarti minta berapa? 25 juta, cuma Allah maha baik, minta 25 juta dikasih 1 miliar. Zakat. Nih, kamu keluarkan ini, saya berikan tambahan. Keluarkan saja. Ketika benar Anda membutuhkannya, maka tolong jawabannya ketika. Ada yang kedua, Anda minta sekarang, tapi menurut Allah, kamu belum siap menerimanya. Bukan Anda tidak butuh, kebutuhan Anda itu nanti, kalau diberikan sekarang, Anda belum siap. Contoh, tunggunya anak, usia baru 5 tahun. Tiba-tiba dia senang, karena bapaknya hobi nonton motor, dia pun ngeliat. Begitu ngeliat, dulu bapaknya senang Rossi, sekarang dia senang Marquez. Sampai minta, papa, Marquez senang ke Bandung, papa. Pengen lihat. Begitu nyampe kemudian, senang semua di sana, begitu lihat, kelihatan Marqueznya, tidak papa. Papa yang motor. Motornya gak tanggung-tanggung, yang saya bayar itu 250. Begitu dilihat, pengen itu. Anak itu baru 5 tahun, ada uangnya punya. Uangnya ada, sanggup dibelikan pada saat itu. Pertanyaan saya, dibelikan gak? Tidak. Alasannya sederhana, karena anak itu, maaf, belum siap untuk menunggangi motor yang dimaksudkan. Maka tunggu sampai masanya, baru dia mendapatkan bagiannya. Kadang-kadang, antum memohon kepada Allah, sebetulnya dikabulkan. Cuma dipandang saat ini, belum siap, diberikanlah kemudian di masa ketika antum siap. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, begitu dikabulkan, kita tidak sadar bahwa ini itu doa kita yang dulu. Antum kenal Nabi Ibrahim? Oh. Aneh malam ini, sudah ibu-ibu yang kita melihat, sudah ditulis. Ada yang kenal Nabi Ibrahim yang belakang lagi. Tidak sia-sia saya terlambat, ada yang kenal Nabi Ibrahim. Ini lihat, tadi saya baca dalam surat. Antum buka dari surat kedua Al-Baqarah ayat 129 paling tinggi 9. Surat kedua ayat 129. Rabbana wab'ats fihi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam, dua-duanya sangat dekat dengan Allah. Yang satu gelarnya Khalilullah, saking dekatnya dengan Allah. Yang kedua gelarnya Zabihullah, saking disayangnya oleh Allah. Gelarnya Nabi Ibrahim Abul Anbiya, demikian Nabi Ismail menurunkan keturunan-keturunan ke bawahnya Nabi semuanya. Dari Sayyidah Sarah melahirkan Ishaq, dari Ishaq melahirkan Yaqub, dari Yaqub turun Yud. Yusuf nanti turun ke bawah, ada Musa, Daud, Sulaiman, sampai ada keturunan ke Imran, menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam, dari Maryam turun Isa, dari kanannya kemudian Nabi Zakaria, ada semuanya orang-orang baik. Dari kirinya, dari Sayyidah Hajar, itu yang kedua, melahirkan Maryam, melahirkan Ismail, dari Ismail turun Nabi Muhammad SAW. Keturunan ke-29, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdumad bin Usay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'an bin Adjan bin Adjib bin Adjib bin Muqawwam bin Nahud bin Tarif bin Ya'ruf bin Yasir bin Nabil bin Ismail alaihi salam. Keturunan 29. Ayo ulangi. Tiba-tiba berpohon kepada Allah. Pertanyaannya, aku minta itu, apakah Allah yang dikabulkan? Kalau tak tahu kenapa saya mesti merangkat. Kita cukupkan sampai di sini saja. Lihat. Rabbana wa taqihim. Dua-duanya kemudian berdiri dekat kabar mohon kepada Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu tolong putus nanti seorang rasul yang dia lahirnya di lingkungan dekat Ka'bah ini. Rabbana wa ta'tihim rasulan minhum, ya Allah, mohon nanti putus seorang rasul yang lahirnya di dekat area Ka'bah ini, di lingkungan orang sekitar sini. Yatlu alaihim ayatika, membawa empat misi. Menyampaikan ayat-ayatmu wahyu. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan arti dari wahyu itu. Tiga, wali ikhman, menerangkan esensinya, fungsi maknanya. Empat, wayuzat izin, membimbing umat yang berpersilah kemuliaan. Pertanyaan terbesarnya, keduanya bermohon kepada Allah, mohon putus orang rasul yang lahirnya di dekat Ka'bah. Pertanyaan saya, saya ingin sampaikan kalimat ini. Silakan antum cek dalam rangkaian sejarah sampai dengan kesini. Antum temukan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, siapa rasul yang lahir di sekitar Ka'bah? Anda tidak akan temukan kecuali sosok yang paling mulia. Karena rasul ini paling mulia, tugasnya paling hebat, pribadinya mulia, maka dia akan dipilih oleh Allah lahir di tempat yang paling mulia di bumi. Di antara sekian nabi dari Adam sampai rasul yang terakhir, Nabi Adam, rasulnya Nuh atau pertama sampai yang terakhir hanya ada satu sosok. Karena sosok ini paling mulia, misinya paling besar, paling agung, maka dia mesti lahir di tempat yang bukan biasa, tempat yang paling mulia di bumi. Apa itu? Dekat Allah. Siapa kata itu? Cuma satu. Muhammad. Nanti insya Allah. Saya bermohon kepada Allah. Insya Allah yang belum menunaikan haji atau umrah, insya Allah dipercepat. Dan tidak cukup dengan amin. Namun. Siap, siap, siap. Nah, nanti ini sering saya ilustrasikan nih. Nanti begitu antum sampai di Mekah, antum lihat, kalau enggak percaya coba cek. Enggak ada nabi lain yang lahir dekat Ka'bah dari Muhammad. Di mana posisinya Ustaz? Sampai sekarang masih ada letaknya. Dan itu disepakati oleh para ahli sejarah. Turun antum misalnya di Jeddah atau lewat Madinah, terus naik bis sampai dengan hotel yang misalnya dekat area Masjid Al-Haram, maka ambil patokan Grand Zamzam. Grand Zamzam kelihatan jamnya besar dari atas. Maka dari situ antum tarik kali turun, nyebrang lurus jalan maksudnya. Sampingnya Safwa, sampingnya lagi ada jalan, dari jalan itu kadang kumpul burung-burung, sampingnya lagi Istana Raja. Nyebrang lurus, langsung Masjidil Haram, pintu pertama Masjid Abdul Aziz. Belok ke sebelah kanan, jangan masuk ke situ. Belok kanan, dari kanan itu antum ketika belok kanan, di situ antum akan temukan depannya persis pintu 26. Get it right. Tandanya apa? Gampang, depannya di bawah Istana Raja ada pos security. Yang jaga satu orang, polisi warna coklat, CCTV-nya ada di sebelah sini. Dulu yang coklat, sekarang ganti pakai putih ada di sini. Antum itu, pintu 27 di sini, ada Babul Nabi, ada Bab Ali di sini. Geser terus, sampai ini ada kipas angin. Hitung sampai ujung, kipas angin. Saya hitung betul sendiri. Ya. Sampai sini, ya. Kemudian antum lewati yang ada jembatan kunci. Tadinya ada tiang lampu di sini tempat Abu Jahal dulu menetap. Dan sebelah sini. Abu yang lain berada di sini. Terus sampai kemudian di sini ada Babu Salam. Babu Salam. Babu salam itu pintu yang disunahkan kita masuk lewat situ untuk menunaikan salat. Tanda turun lewat situ, kalau memungkinkan turun ke situ, antum akan lurus berhadapan dengan bukit Shofa, tembus ke hajar aswad. Jadi kamu terputar lagi. Ya, jalannya ada dua. Jalan sebelah kiri kita menggunakan eskalator. Eskalatornya dibagi dua. Sebelah kiri itu untuk naik, naik ke atas dari bawah. Di situ sampingnya ada kursi warna merah yang ada satu orang yang gemuk kemudian menggunakan apa jubah warna putih. Sampingnya lagi untuk turun ke bawah. Sampingnya lagi tangga yang tidak menggunakan eskalator. Jadi antum tinggal kiri ke bawah. Tarik garis lurus lewat situ. Begitu tarik garis lurus sekitar 100 meter, maka antum akan temukan bangunan warna krem. Tertulis Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan Makkah, perpustakaan Mekah. Maka disitulah kemudian antum akan temukan itu tempat yang sekarang disamarkan menjadi perpustakaan, itulah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping pakambil yang zam-zam, langsung kan keran. Kerannya pakai kolam. Jika antum ingin ambil air zam-zam dengan kolam yang banyak, jangan ambil di tempat-tempat orang bagian minum. Antum bawa jerigen, orang dah nungguin, pakai jerigen begini, kan? Antum mau minum, pindah ke tempat ini, bebas. Tidak ada jerigennya. Samping ini ada orang toib jualan jerigen. Jerigen itu harganya 5 real. Jerigen besar harganya 10 real. Sekarang naik 5 real, 15 real. Di tempat lain sendiri. Dan itu ada tandanya, ada penjelasannya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang keliru. Apa keliru-nya? Maaf, tapi cintanya dengan Nabi, karena tanpa ilmu jadi salah ibadahnya. Kiblat aja lah sebelah sini. Sholat kesini. Ada yang sholat, ada yang mengeluarkan baju, ada yang mengeluarkan baju, ada yang tembok. Akhirnya dibuatlah pengumuman di samping tembok itu. Ada tulisan, ada yang buku, ada yang tulis di sholat begini. Tetap ada tulisan di sampingnya. Jangan lakukan ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kiblatnya dari belakang. Kalau sholat, menghadaplah ke arah kiblat ke arah. Ditulis kemudian pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu, pakai bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia juga yang salah pada saat itu. Kalau tidak, mustahil kemudian ditulis dengan bahasa Indonesia. Jelas? Yang mau saya sampaikan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa. Doanya baru dikabulkan oleh Allah bukan seketika. Minta ya Allah kalau melahirkan seorang Nabi, utus seorang Rasul, lagi dekat Ka'bah. Cuma satu yang lain dekat Ka'bah, siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi selanjutnya, bukan nasabnya. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim. Ada 30 generasi. Setiap generasi ribuan tahun. Nabi Musa aja ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Apalagi ke Nabi Ibrahim. Anda kebayang gak? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dua Nabi, dua Rasul. Ahli surga. Dekat dengan Allah. Dijaga dari sara. Surga terjamin tingkat tinggi. Berdoa dikabulkan beberapa ribu tahun setelah. Apakah beliau menolong? Tidak. Ya Allah, kenapa aku tidak kabulkan? Aku karena nabi ya. Aku karena Rasul. Aku karena kepada Allah. Bikin satu kemudian. Nabi Musa tidak dikabulkan. Ini Nabi Rasul. Dekat dengan Allah. Nabi surga. Dijaga dari maksiat. Jaminan surga tingkat tinggi. Tidak ada hisab berdoa. Belum dikabulkan saat itu. Sampai wafat belum terkabul. Baru ribuan tahun dikabulkan. Tidak pernah mengeluh. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, sisa menegangkan, baru dikasih persoalan sedikit dan antum masih hidup, masih mengeluh. Ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Padahal surga itu untuk serius. Nah, yang kedua. Jadi boleh jadi antum minta sekarang digabungkan ini sahaja. Yang ketiga kaidahnya, ingat kita perlu 5% kita mulai. Yang ketiga kaidahnya, antum minta Allah kabulkan, tapi dikabulkannya pada apa yang diturunkan bukan atas keinginan. Kita berdoa. Kaidah doa itu Allah hanya mengabulkan apa yang diturunkan bukan apa yang anda inginkan. Terus. Anda punya sakit. Kata dokter, enggak boleh makan apel. Itu jalan dia, pengen apel. Ya, apel. Diberikan apel ya? Tidak. Lalu ada berikan jeruk. Karena jeruk menurut dokter itu lebih bagus. Mempercepat kesembuhannya dan sebagainya. Begitu jeruk yang dibutuhkan pada anda ingin apel,